Mitra bisnis, pembaca Kompas mempertanyakan iklan segede gajah yang dimuat bertubi-tubi berisi ucapan selamat kepada Menteri ESDM yang mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Presiden. Di mana pada saat bersamaan, KPK telah menangkap kepala SKK Migas lantaran ketahuan menerima suap dan bahkan ada duit bermiliar-miliar ditemukan di kantor Sekjen Kementerian ESDM. Dia bertanya, masih pantaskah menteri terkait menerima penghargaan jika lembaga di bawahnya terbukti korup? Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Permadi. Pak Permadi, apa komentar Anda soal ini? Komentar saya yaitu Presiden SBY sedang mencari teman karena dia sedang diserang dari berbagai arah tentang korupsinya. Karena itu dia ingin mencari teman untuk tidak sendirian. Kalau memberikan gelar itu kan tergantung pertimbangan Presiden. Siapapun bisa, tapi pada saatnya nanti bisa juga dicabut oleh presiden atau komite yang lain seperti zaman Aidit pernah mendapat gelar Mahaputra akhirnya dicabut oleh MPR. Jadi memang pertimbangan ini tidak sesaat ya, mungkin sebelum ada masalah Departemen Energi itu pertimbangan untuk memberikan bintang itu ada. Tetapi ya sekali lagi, yang dapat bintang itu kan kroni-kroni SBY yang dimaksud untuk menjadi tameng dia. Menurut saya nggak ada artinya kok itu bintang. Semua orang tahu siapa yang korup kok mendapat bintang, tahu semua. Jadi mungkin itu hanya kebanggaan pribadi tapi bukan kebanggaan nasional. Malah siapa tahu barangkali ada harganya bintang itu. Nah, menurut hemat Anda, Pak Permadi, apakah penghargaan ini cukup mempertimbangkan kinerja kementerian terkait, Pak? Oh, sama sekali tidak ada. Itu pertimbangannya pribadi. Presiden itu kan mempunyai hak prerogatif. Sekalipun dia juga mendapat masukan dari orang-orang sekelilingnya, panitia. Tapi panitia Pak itu kan juga mencari muka. Tidak mungkin lah misalnya Permadi dapat bintang, tidak mungkin. Itu jauh-jauh sebelumnya udah dicoret sebelumnya. Tapi kalau orang yang penjilat-penjilatnya itu, nah itu dapat bintang. Itu semua adalah kroninya SBY. Kalau menterinya dapat penghargaan, secara tidak langsung kan, oh itu karena bimbingan Bapak Presiden gitu kan. Jadi ingin mengangkat nama baik SBY sendiri sebenarnya. Dan semua juga terindikasi korupsi. Cuma KPK nggak berani nangkep aja karena kroninya SBY. Apa harapan Bapak terhadap penghargaan ini? Harapan saya, semoga dicabut oleh Presiden yang akan datang. Abang orang-orang kayak gitu kok dapat bintang itu loh. Memalukan menurut saya. Harusnya malu itu menteri-menteri dapat bintang. Pengabdiannya apa sih? Jasanya apa sih? Kecuali mengambil duit rakyat, menyengsarakan rakyat. Demikian politisi Permadi. Saya, Mandariska.